Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yatay sa'ah. May yuti ilaha wa rasulahu faqad rasyada. Wa may ya'si ilaha wa rasulahu fa innama la yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sehat wal afiat sehingga bisa hadir di majelis ini untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari kitabullah. Mudah-mudahan keadaan dan kesempatan yang seperti ini masih tetap diberikan kepada kita di masa yang akan datang secara istiqomah hingga sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Marilah sebagai seorang muslim ini senantiasa berusaha untuk memanfaatkan sisa umur kita masing-masing ini dengan memanfaatkan segala yang diberikan oleh Allah ini untuk kehidupan yang selama-lamanya. Jadi hidup kita yang hanya sebentar ini jangan disia-siakan. Ya. Jadi hidup kita ini merupakan ujian dan waktunya itu hanya sebentar. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hidup yang hanya sekali, yang hanya sebentar, ini hanyalah untuk menguji. Ya, untuk mengambil ikhtibar. Allah Maha Tahu, seandainya tidak diuji, Allah Maha Tahu, tetapi jalannya seperti ini. Jadi kita ini dihidupkan kemudian dimatikan untuk mengetahui, ya, untuk sebagai bukti supaya kita nanti tidak protes di hadapan Allah siapa yang baik amalnya dan siapa yang buruk. Di surat Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah zat yang telah memberikan hidup, menciptakan hidup dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian itu yang baik amalnya. Tentunya juga siapa yang buruk amalnya. Semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meskipun di dunia ini punya kesenangan-kesenangan, haruslah dibatasi. Ya, kita senang terhadap dunia ini, harus kita batasi kesenangan kita kepada dunia. Ya. Batasnya apa? Batasnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu. Ya memang manusia itu hidup di dunia ini semuanya diberikan kecintaan oleh Allah terhadap dunia. Ya, tetapi kita harus waspada. Itu seperti diterangkan di surat Ali Imran ya, ayat 14 barangkali. Allah berfirman, "Zuzina lilladzi yuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati ya wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ini dihias-hiasi buat manusia itu kecintaan, ya syahwatnya kepada wanita. Sudah barang tentu wanita cinta kepada laki-laki. Lain jenis, mencintai anak, mencintai harta yang banyak dari emas atau dari perak atau dari yang lainnya. Kuda yang terhias artinya kendaraan, suka kendaraan. Ini bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu cinta kepada itu semua. Ya, tergantung dari kebiasaan atau pekerjaannya, maisahnya setiap hari. Cinta kepada itu semuanya, ya, kepada kendaraan, kepada binatang ternak bagi peternak, kepada ladang bagi yang ya petani. Itu memang dihias-hiaskan seperti itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa itu semua hanyalah mataul hayati dunya, kesenangan hidup dunia, ya, kesenangan yang nilainya sangat rendah. Dunia itu artinya rendah. Jadi semua kesenangan itu tadi nilainya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karenanya jangan terpukau oleh hanya hiasan-hiasan itu tadi. Ya, dan di sisi Allah itu ada ya husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, yaitu di surga. Itulah sebabnya apa saja yang diberikan oleh Allah daripada kesenangan-kesenangan itu harus kita sebagai orang beriman ya, harus kita manfaatkan untuk mencapai husnul ma'ab. Apa saja yang diberikan oleh Allah ini harus kita manfaatkan untuk mencapai husnul ma'ab, yaitu untuk mencapai surga. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan ndaklah kamu gunakan dengan apa saja yang diberikan oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat, yaitu surga. Untuk cari surga, apa yang diberikan kepada kita? Mulai dari usia muda kita, ya kuat kita, ketika kita masih kuat. Mulai dari fikir kita ketika kita masih bisa berfikir. Mulai dari harta kita. Ya. Apa saja yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk mencari kehidupan di akhirat. Dan ini adalah alatnya, sarananya, fasilitas untuk mencapai ke sana. Jangan hanya berhenti mencari kesenangan dunia untuk dinikmati di dunia saja. Ya, karenanya Allah dilanjutnya wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu jangan melupakan bagianmu daripada dunia ini. Artinya apa? Melupakan bagian di dunia ini. Kadang-kadang orang mengatakan ya, melupakan dari dunia itu, kamu jangan ya, bakhil kepada dirimu sendiri terhadap dunia yang diberikan oleh Allah. Ya, padahal bukan seperti itu. Kalau Ibn Abbas mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya itu wala tatruk dunyaka wala tatruk akhirataka bidunyaka. Kamu jangan meninggalkan, kamu jangan melupakan akhirat kamu dengan sebab kamu diberi segala sesuatu di dunia ini. Maksudnya seperti itu Ibn Abbas menerangkan. Jadi kamu di dunia diberi apa? Diberi duit. Duitmu itu kamu gunakan untuk mencapai akhirat. Kalau tidak kamu gunakan untuk mencapai akhirat, berarti kamu melupakan dunia kamu. Kamu diberi kendaraan. Gunakan kendaraan kamu itu untuk mencapai akhirat. Kalau tidak kamu gunakan untuk mencapai akhirat, berarti kamu sudah diberi dunia, kamu lupa. Kamu lupakan. Kamu diberi anak, manfaatkan anak-anak kamu itu untuk mencapai akhirat, kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Kalau kamu diberi anak, dikaruniai anak, tidak kamu gunakan untuk mencapai akhirat, berarti kamu sudah melupakan nikmat diberi anak. Ya, sudah melupakan nikmat diberi harta. Jangan disia-siakan. Jangan hanya ditimbun yang nanti tidak akan bermanfaat pada kamu. Maka itu nanti namanya kamu melupakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat baik dengan kalian, yaitu memberi segala fasilitas yang ada di dunia ini. Dengan apa? Ya kamu manfaatkan untuk berbuat baik dengan kerabatnya, memikirkan anak yatim, fakir, miskin, ya, untuk meninggikan kalimatullah dan sebagainya. Itu namanya kita berbuat baik karena Allah berbuat baik kepada kita, berbuat ihsan kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardi, dan kamu jangan membuat apa, mencari kerusakan di muka bumi ini. Artinya dengan diberi segala sesuatu itu jangan untuk ya, menegakkan kerusakan. Nah, kerusakan yang paling besar itu adalah ini. Intinya adalah kemaksiatan, kekafiran, kedzaliman, kesyirikan. Itu adalah kerusakan. Jadi dengan apa yang diberikan oleh Allah, jangan kamu gunakan untuk berbuat dzalim, untuk berbuat kafir, untuk berbuat musyrik. Kenapa? Allah tidak mencintai orang-orang ya nih, orang-orang yang membuat kerusakan. Alhamdulillah pada detik ini ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan umur kita, memanfaatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Terbukti kita mau hadir di tempat ini. Ya, di tempat yang insya Allah ya, diberkahi oleh Allah. Baik, marilah kita lanjutkan kaji kita ya, buku kitab diktat kita adalah halaman 116 ya, yang nomor 2. Ayat-ayat yang menunjukkan permusuhan kafir dan ahli kitab terhadap muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah betul ya ini ya. Inna idatas syuhuri indallahi, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah, isna asyara sahrun, isna dua asyara sepuluh, artinya dua belas sahrun bulan. Fi kitabilahi, dalam kitabnya Allah, dalam ketetapannya Allah. Yauma, di hari kholakos samawati wal ardo, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arbaatun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, diharamkan untuk mengadakan peperangan. Dzalika, yang demikian itu, dinul qayyimu, agama, aturan, qayyim yang tegak. Fala tadlimu, maka janganlah kalian berbuat dolim. Fihinna, pada bulan-bulan itu. Angfusakum, kepada diri-diri kalian. Waqatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik. Kafatan semuanya. Kama yukotilunakum, sebagaimana mereka itu memerangi kalian. Kafatan semua. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha, bahwasanya Allah. Ma'al mutakin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah pada ayat ini memberi penjelasan bahwa bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ya, ada 12 bulan, dan kita sudah mafhum semua, di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang harus kita hormati, tidak boleh mengadakan peperangan kecuali ya kita diserang. Ya, dibalas hari, bulan-bulan itu juga 4 bulan itu ya, Rajab, mulai dari Rajab 3 berturutan ditambah apa? Yang satu pisah, yaitu bulan Muharram. Di bulan-bulan itu tidak diperbolehkan mengadakan peperangan, kecuali kaum muslimin itu diperangi di bulan-bulan itu. Kalau nunggu lepasnya bulan itu, selak habis nanti. Sehingga tidak boleh mengadakan penyerangan itu pada bulan itu, kalau mau memulai. Tapi sepanjang sejarah kaum muslimin itu tidak memulai. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang itu disebabkan karena apa? Didzalimi. Itu. Bahkan mulainya kaum muslimin itu ya perang melawan orang-orang kufar itu dengan sebab didzalimi, seperti diterangkan di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ya, udina lilladzi ya, udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Nah, itu sudah diizinkan. Orang-orang yang diperangi dengan sebab mereka itu didzalimi. Nah, sebelum ada perintah ini, asalnya tuh, sebelum ada perintah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengambil itu. Wa'fu wasfahu itu dilaksanakan. Ya, maafkan dulu. Entah itu orang musyrik kafir Quraisy maupun orang Yahudi Bani Quraidah atau apa? Khaibar. Mereka memutuskan janji, udah. Ya, lepaskan dulu, tapi sesudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk berperang, maka berperang. Ya. Baik itu di bulan kalau di bulan haram, kalau diserang dulu bulan-bulan haram. Di luar bulan haram diizinkan oleh Allah, sebab apa? Dimanapun orang kafir itu diberi apa? Mendapatkan kesempatan, pasti akan memusuhi dan akan mendolimi orang-orang beriman. Jadi wajib di apa? Kita angkat senjata perang melawan mereka. Jadi ajaran perang itu diajarkan dalam Islam. Itu perang itu karena apa? Karena kasih sayang. Ya, bukan karena seperti orang-orang yang tidak mengerti, hanya sepotong-sepotong memahami Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, perang itu orang kekerasan radikal, tidak benar. Itu hanya sepotong-potong mempelajari Islam, tidak semuanya. Jadi perang itu karena apa? Karena menegakkan kasih sayang. Sebab apa? Orang yang memerangi awal mesti mereka itu orang yang dolim. Orang yang dolim itu sifatnya kejam. Kalau tidak dilawan, mereka akan berbuat kekejaman. Berarti membiarkan kekejaman selama-lamanya. Tidak ada kasih sayang. Mereka hanya pinjam kata sebentar. Kasih sayang. Tetapi sebetulnya di dalam hati mereka yang ada adalah kekerasan. Berbeda dengan orang-orang beriman, kelihatannya keras, tetapi sebetulnya hatinya itu ya kasih sayang. Karena apa? Menyayangkan karo manusia itu nanti di hadapan Allah itu mendapatkan siksa yang bertubi-tubi, tidak ada hentinya. Sehingga menghentikan itu mungkin bisa terjadi kekerasan. Itu semua dari ajaran para rasul itu, perang melawan orang-orang kufar itu karena apa? Karena kasih sayang. Mesake somben nek ana akhirat sana dimasukkan ke dalam neraka. Karenanya ketika melihat mereka berbuat zalim, orang beriman ya sebagai pengikut para rasul itu berusaha untuk menghentikan. Lah menghentikan kedoliman, menghentikan kekafiran itu kadang-kadang terjadi clash. Lah orang kadang-kadang hanya melihat, loh itu orang Islam itu keras, ya komprotir dan sebagainya. Dan itu tidak menyalahi. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Idza ra'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadih." Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Ya, dengan tangannya apa kon ngelus-elus wae. Nek kono nggo pedang apa ya dilus-elus meneng wae sampean dibacok entek dhewe. Ya dilawan. Kalau mereka bawa pedang, kita bawa pedang. Ya, mereka bawa muntru, kita bawa muntru. Ya. Saya bilang bahwa mundu loh ya. Mereka, ya kita ya des gitu. Loh saya bilang des gitu loh. Saya, yang saya sampaikan kan bahwa mundu gitu. Lah mundu untuk des kan ya isah. Gitu loh. Begitu, dari situ kita bahwa mundu, des. Nah gitu. Itu jadi kalau ini. Harus kita rubah dengan apa? Tangan kita. Apa artinya dengan tangan? Dengan tangan itu bil kuah, dengan kekuatan. Kekuatan ada di apa? Nah, zamannya zaman apa? Ya. Kalau zaman batu ya kekuatan dengan batu. Kalau zamannya kungfu ya dengan kungfu, dengan kungfu kita, kita harus belajar kungfu. Kalau zamannya era yang lain, ya kita punya yang lainnya. Gitu. Terjemahkan sendiri ya dengan yang lainnya itu. Saya bilang dengan yang lainnya, selain batu, selain otot. Ya. Gitu. Karena apa? Ini perintah Rasul. Sudah jelas hadisnya. Ya. Adapun kalau ada orang-orang munafik dan orang-orang kafir mengatakan ini radikal. Ya, biarin saja. Ya, karena apa? Mereka tidak tahu atau mereka bahkan kufur. Kufur itu kapanpun mereka tetap akan menyerang orang-orang yang beriman. Orang beriman itu diem saja misalkan, sampai diem saja tidak berbuat apa-apa, diserang, apalagi bergerak. Apalagi orang Islam itu memperkuat diri untuk membela diri. Ya, bukan jadi agresor kita, diperintahkan untuk ini. Ya, di surat Al-Anfal ayat 60, itu perintahnya sudah jelas. Wa'aidu lahum mingkuwatin mastatotum ya. Jadi hendaklah kamu bersiap-siap. Kamu siapkan untuk mereka itu sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, min ribatil khayli ya, dari kuda-kuda yang disiapkan. Turhibunakum aduwallahi wa aduwakum, yang kamu bisa menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuh kamu, disiapkan. Cuma nek pengen aman ya, pengen aman neng Indonesia iki ben sampean tidak dituduh teroris ya, sampean perhatikan aturan orang yang bahwa penguasa di negeri ini ya. Saudara-saudara, bikin bom boleh saya kira menurut aturan, tidak melanggar. Bikin bom ini izin, apa memberitahu dulu Pak, kepada aparat keamanan. Ya Pak polisi, nah ini kan keamanannya Pak polisi. Saya akan bikin bom, gua apa bom? Untuk menjaga diri. Nah, saya mau beli bahan-bahannya ini di sana. Lah nek ora diizinke ya, lah niku konsekuensine nek ora diizinke ra sida iso nggih. Sampean ya kudu anu, nek sampean tidak mengizinkan sampean itu Pak polisi harus menjaga keamanan saya. Itu. Sampean harus bertanggung jawab menjaga keamanan saya. Kalau sampai terjadi seperti di Ambon berarti salah kamu. Harusnya begitu kita kaum muslimin ya. Karena apa? Kita bersiap-siap tidak boleh. Kamu yang harus menyiapkan, kamu yang harus bertanggung jawab kudune ngono. Ini nek selama ini nek bom mungkin tidak diizinkan ya, belum diizinkan mungkin. Tapi nek ya sampean pengen duwe pistol kena, gitu. Duwe pistol. Ya, Pak polisi, saya mau beli pistol ini, yang mereknya ini, yang modelnya ini, kalibernya ini, pelurunya ukurannya sekian. Ini saya sekaligus tak siapkan 100 peluru. Ya, sampai nek ora percaya dengan saya, sampean kontrol setiap saat kesini. Itu, misalkan, mit, pelurumu sih piro, sih tetep lho Pak polisi, aku tak gojo-gojo. Ngono nek wong kafir utawa wong dolim nyerang rene tak tes. Nah, sebabnya apa? Iki perintahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitabe wong Islam. Dilindungi oleh undang-undang yang ada di negeri ini. Gitu. Nek sampean nglaporke pistole jane ya 10 mbok laporke siji ya salahe sampean dhewe. Salah karo polisi, sampean salah karo polisi. Ngerti nggih? Salah gur karo Pak polisi, karo aparat keamanan. Saya bilang salah kepada aturannya yang dibuat oleh aparat keamanan. Saya kira boleh, saya kira asal prosedurnya benar. Jadi malah justru kalau kita itu begitu ya, kalau kita itu begitu, nanti arep nuduh teroris tidak berani. Karena apa? Sudah ada bukti-buktinya. Mudah-mudahan tidak berani gitu loh. Ning perkorongku dipelintir karena mereka lebih publikasi, lebih mereka kuasai, bisa jadi. Ya, kita kan berusaha melaksanakan perintah Rasulullah tadi dan perintah amanat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Kalau melihat kemungkaran, ubah dengan kedua tanganmu. Fa'ilam yasate fabilisanihi. Kalau tidak mampu, ya mau menyediakan itu semua tidak mampu, ya mau mengangkat tangan kita tidak mampu dengan kekuatan tidak mampu, ya kamu diberi lesan, gunakan lesan kamu, ya untuk menghentikan kedoliman. Itu dengan membawa apa? Mungkin membawa pengeras suara, ya pakai mobil, ya Selamat Riyadu ke Timur. Ya, gitu. Wes kadang meskipun ada yang orang tidak senang, wah wong Islam kok bengok-bengok kaya ngono. Nah timbane kowe meneng wae ra gelem ngelek-elekke, kalau kedoliman malah mbok dukung, baik mana coba. Itu. Kadang-kadang banyak orang yang tidak senang yang sikap yang seperti ini, padahal ini perintah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas dalilnya. Fa ilam yasate fa bilisanihi. Kalau tidak mau ya kamu ubah dengan lesan kamu. Ya. Nah kemudian kalau dengan lesan tidak mampu, ya, fa ilam yastati fa biqalbihi. Kalau lesan ya ora mampu ya, berarti lemah tenan. Ya. Ya memang berat kadang-kadang ngomong sing bener, apalagi di hadapan penguasa itu kadang-kadang berat. Memang resikonya berat, ya. Resikonya kelihatan berat, tetapi sebetulnya itu tidak membahayakan. Kalau kita itu nekat tidak membahayakan, wong kita hanya ngomong yang sebenarnya. Ya. Mulane ben biar tidak apa, tidak begitu resikonya berat, ya kita harus siap-siap. Nanti kalau ada pantangan-pantangan itu kita bisa menangkisnya istilahnya. Ya tidak ceroboh. Harus diatur ini, meskipun itu hanya sekedar apa, dengan lisan, dakwah apa, mengingatkan dengan lisan. Meskipun kadang-kadang ada orang-orang yang wong jihad atau hanya dengan lisan, mungkin perintahnya Nabi kok, ya dengan lisan, itu malah bisa juga Abdulul jihad toh. Ya toh, Nabi kan mengatakan, ya. Jadi qaulul haq inda sultani jair itu abdulul jihad. Itu abdulnya jihad itu adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa yang dolim, yang jair, yang maksiat, yang banyak maksiatnya. Ya, di hadapan penguasa yang berbuat dolim kita katakan yang ya, yang benar itu begini. Nah, itu termasuk abdulul jihad. Ojo dipaito. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bar maitu karo Rasulullah. Sebab apa? Dengan kedua tangan sudah ndak mungkin atau ndak belum ada kemampuan. Ya dengan lisannya. Ning semuanya itu karena apa? Berakibat masuk surga itu berat. Segala sesuatu yang berakibat masuk surga itu memang berat. Nah, kalau tidak mampu, fa ilam yasate fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Artinya dengan hatinya itu dongakno. Muga-muga itu hidayah. Itu. Jadi dongake sing elek nek ora apa? Ya, kalau mereka itu tidak berbuat betul-betul maksiat. Yang didoakan elek karena terlalu maksiat ya ada. Itu. Membunuhi kaum muslimin terus minta kepada Allah supaya dibalaskan juga ada, minta tolong kepada Allah yang membalas. Tapi dengan hati itu, seperti contohnya Nabi Muhammad SAW itu, ketika ya didolimi oleh kaumnya malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaumku, karena mereka itu belum ngerti. Sehingga ini memberikan contoh, Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa dakwah itu tidak langsung dengan kekerasan. Diajari dulu ilmu, diberitahu, jangan datang ya terus dimarah-marahi. Siapa yang mau menerima nanti? Rasulullah itu menunjukkan sifat kehalusannya dulu, terus akhirnya diterima. Ya, meskipun tidak terlepas bahwa iman itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Jadi saudara-saudara, ini semua orang kafir itu dimanapun tempat berada itu pasti tetap akan memerangi kita. Oleh karenanya kita ini harus waspada, harus bersiap-siap untuk menghadapi orang-orang kafir, orang-orang dolim, kalau setiap saat itu mengadakan ya penyerangan kepada kita. Ya, sehingga kita jangan bermalas-malasan. Kapanpun, dimanapun kita ini harus siap dan harus waspada. Meskipun mereka itu kelihatannya dohirnya itu baik-baik, boleh. Kalau mereka itu berbuat baik kepada kita, urusan duniawi, boleh kita berbuat baik kepada mereka. Ning tetap apa? Wahdharhum, tetap diwaspadai. Yuk gane apa? Berbuat baik kepada saya itu jangan-jangan begini-begini, harus tetap waspada. Dohirnya baik kepada kita, kita berbuat baik dohirnya kepada mereka. Tetapi kita harus tetap ada di dalam hati kita. Sepanjang sejarah, namanya orang kafir itu tetap akan memusuhi orang-orang yang beriman. Ya, jangan itu orangnya kafir, tetapi ya terus jadi apa? Saling apa? Ya, mencintai tidak boleh. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa aqulu liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bagi yang tidak ada kepentingan kalau mau meninggalkan tempat.